على محمد واغفر المعادي واصرف وردا. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد نحل في حفظك المنى. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرضى. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله عليك. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أسد الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أسد الأنبياء. السلام بعبده المخذر من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا فآلك الأظهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام هما في دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسلك ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وأدحى وانها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفايس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وأذهب أرانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء ودعي تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشافع وره في الآذانا وانفذ إلى أعصاب طه المجدبا وحد لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح والدو به فرحانا صلى الله مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشهرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عن دواك يقضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا الله علي وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك علي وعلى آله راحت العرض يا ردشد بليالي المولد وبريد النور يبدو معاني أحمد راحت العرض يا ردشد بليالي المولد وبريد النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد وهدي الأديان تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحت الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من حمال بيت المجيد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد رحمة Tonight. من عطاياك الجسام. زار عن الناس من صلاة صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بين غلنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لأتيتكم من حكمة إحسان وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وَبَشَّرُوا أَقْوَامَهُمْ بِالْمُصْطَفَى أَعْظِمْ بِذَلِكَ رُتْبَةً وَمَكَانًا فَهُوَ وَإِنْ جَاءَ الْأَخِيرُ مُقَدَّمٌ يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شفع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أناد ارفع وسلطوط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا وأحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا سوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاء نغانا بالله كر الذكر وصف محمد كيما تسيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على آله صلى الله عليه. لما دنوت البروز لأحمد أن إذن مما شاءه قد كان الله عليه. حملت به الأم الأمينة وهب لها أعلى الإله مكانا الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا الله عليه. قد كان يهمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعدل أعزز بذلك شانا وهبت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف وعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعدر عدر دوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أدنى خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدانا كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. Allah صلوات الله عليك. شيل الآيات شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله شيل الآيات شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله شيل الآية شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله قلب ثاني المرافي والهنا والله. العدد يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلي القلب واللسان من فساد الأفعال. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد الذي طهره الله ظاهرا باطنا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب والهادي الضلال، وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أما بعد، ثم تنبر علم علماء فر حبائب فر كيائي para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Al Habib Ahmad Al Jufri, Al Habib Saleh Maulid Dawilah, Al Habib Yunus, Habib Mahdi lan sedaya para habaib, Al Ustaz Fahmi bin Hamid As-Segaf. Wabil khusus dumateng khadimul majlis Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah lan sedaya para habaib ingkang rawuh mugi-mugi diparingi sehat dan panjang umur. Sedaya para ulama, para kiai ingkang rawuh wabil khusus kuris irul lan sedaya para kiai mugi-mugi ngeti paringi sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Jamaah majlis ta'lim wal maulid ar-ridwan yang diridhai oleh Allah, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi ridhane Gusti Allah dunya lan akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah kita berkumpul di lapangan. Lapangan apa niki? Margorejo, Tanjung Rejo. Ulama beda pendapat. Neng ini ngomong Tegal Rejo, Kunungmojo Rejo, wis pokoke ana rejone. Nggih. Di Tirtayuda niki nggih. Masuk Tirtayuda. Alhamdulillah hawane Masya Allah diparingi AC gratis mbek Gusti Allah. Asrep nek jare wong Madura celep. Nggih. Yang insya Allah bisa menambah semangat kita bersolawat dan nuntut ilmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di hari yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah sehat panjang umur, tetap Islam, tetap iman, saged rawuh teng majelis ingkang minulya, majelis solawat, majelis ilmu, majelis warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kula nyuwun dumateng sahibul bait untuk memberikan sambutannya. Mugi biasane takmir, mriki takmire lapangan iki wonten takmire ta niki. Nggih. Jare Habib Qadir wis kiper ya sing dikongkon. Nggih. Dikengen sambutan saderengipun perwakilan dari sahibul bait memberikan sambutan singkatnya. Ini oleh Bapak Lurah Madurejo, Bapak Sugeng Wicaksono. Sebelum beliau memberikan sambutannya, wonten beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, untuk Senin yang akan datang, insya Allah Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan akan bertempat di Pondok Pesantren Al-Huda Ngebruk Sumber Pucung. Niki pun mungkin ketiga kalinya nggih teng mriko. Kyai Abdus Syakur, alhamdulillah. Kemudian untuk jamaah diharapkan kumpul di Masjid Pabrik Gula Kebonagung semaghrib. Setelah maghrib insyaallah berangkat bareng-bareng. Adapun para habaib tetap setelah nanti majelis di Masjid Al-Huda. Dan wonten pengumuman saking Ar-Ridwan Korwil Batu, insyaallah bertempat di Masjid An-Nur Kota Batu. Dan iki mangke wangsulipun kula kalih panjenengan kalau bisa pulang bareng-bareng, khususnya nggih sing wedok niku, jangan pulang sendiri. Nek iso bareng-bareng. Sebelah safarnya perempuan itu boleh kalau dengan mahram atau bareng-bareng. Nggih. Napa meneh dalane peteng kaya ngene, akeh gondoruwone niku. Nggih. Dirabi gondoruwo mubadir kok nggih. Mangkane nek wangsul sareng-sareng nggih kalih jamaah nggih. Nggih. Wonten pengumuman malih ibu-ibu khususnya para remaja niku nek wedok lanang, nek wedok remaji maksud. Para nggih remaja putri diumumkan insyaallah tanggal 21 September jam 9 pagi wonten acara Burdah Ar-Ridwan khusus jamaah remaja putri sing remaja tok. Nek sing pun nikah, nek nikahe sik setahun rong tahun gak apa-apa, le sing duwe putu gak usah melok. Nggih. Sing nem-nem mawon nggih. Anak muda-muda, para remaja putri nggih, sing sekolah SMP, SMA atau kuliah atau yang baru nikah dimohon untuk hadir wonten acara Burdah Ar-Ridwan Linnis untuk perempuan. Sing lanang ojo teko pom kru itu kadang-kadang waduh pura-pura nggak jawab ngelirik-ngelirik us kata undang kon nih peru krunya yang perempuan majelis wanita dia kan mungkin istrinya ikut nganter dan ikut membantu monggo. Selain dari itu nih untuk para remaja kami mohon kehadirannya. Nih acara ini pun tengok nih majlisnya Raudhatus Salihin, nih Riyadhus Salihin, Riyadhus Salihin tenggeriannya Habib Qadir niki Habib Bakir biasanya di Jagalan, nih jam 9 pagi sampai zuhur selesai. Mohon tepat waktu teng acara Burdah niku. Niki beberapa pengumuman yang telah saya sampaikan. Nah niki nyuwun dumateng Bapak sinten niku mau? Bapak Lurah nggih. Bapak Lurah niki Bapak Sugeng Wicaksono untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dan taromin para pengajianipun Habib Shalih Habib Abdul Qadir ingkang tansah kaulah ajeng-ajeng fatasoh pituturipun. Di para sholat al-ridwan ingkang mugi tansah pun mulyakaken kalian Allah. Puji syukur monggo tansah kaateng ngarsa dalem Allah dene napa dalem pinaringan rahmat hidayah saha inayahipun sehingga kita kalambu mugi katur dumateng junjungan kita bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan keluarga saha ikut putipun habaib saha bapak ibu jamaah Al-Ridwan kawula atas nama Pemerintah Desa Bumirejo saha Pemerintah Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo menawi Bumirejo Kecamatan Dampit. Alhamdulillah niki wonten perbatasan antara Dampit dan Tirtoyudo sehingga pelaksanaan kegiatan sholawat Al-Ridwan niko dipun selenggarakan dua desa nggih menika Tirtoyudo kalian Bumirejo. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat doa para habaib ini kami mewakili panitia pertama ngaturaken sugeng rawuh wonten Desa Bumirejo saha Desa Tirtoyudo. Kaping kalih kawula nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng para habaib, para kiai, dumateng para jamaah bilih anggenipun kawula atas nama pemerintah maupun panitia anggenipun paring pangurmatan kirang suguh, kirang gupu, kirang lungguh kula nyuwun ngapunten ingkang agung. Kanthi harapan mugi-mugi pepanggihan menika dalam tujuan bersolawat dumateng ngarso dalem junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu bukti kecintaan kita, dan mudah-mudahan dari diselenggarakannya solawat al-ridwan menika saged mbukak manah kula sedaya dumateng masyarakat ndadosaken lungu bering lentaing barokah wonten ing Bumirejo saha Tirtoyudo. Kaping terakhir, mugi-mugi mangke sak bibare acara solawat al-ridwan menika kula lan panjenengan kundur dateng dalam piyambak-piyambak, mugi-mugi dipun reksa kalian Allah diparingi selamat ngantos dalam piyambak-piyambak. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki ingkang saged kula aturaken kirang langkunge kula nyuwun agunging pangapunten. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak Lurah Khairul Jaza, mugi-mugi sambutan ingkang sampun disampaikan, harapan dan doa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Niki bertempat malam iki kula iki beberapa hari yang lalu diundang teng Jakarta dinten Senin iki pas hall niku rencang kula lan Habib Abdul Qadir Al Habib Mundhir bin Fuad Al Musawa niku pas hall setahunnya beliau. Niki acara hallnya malam ini kula mboten saged rawuh teng Jakarta, tapi insyaallah teng majelis niki kula lan panjenengan maos Fatihah mengirim doa untuk beliau yang insyaallah sedaya amalanipun Habib Mundhir niku ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan segala kekurangan dan kesalahan diampuni Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah la ruh Habibin Syafina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi. ثم إلى ساجر الله سيدك المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا أبي علوي وأسودهم وفروعهم ثم إلى أرواح أهل الزنب والأفرات والأقدر وأهل شبيكة وأهل الباقي والدينا والدكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أجمعين خصوصا الحبيب منذر بن فؤاد المساوى أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويحشره في زمرة العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين أن الله يتجاوز عن سيئاته ويتقبل حسناته وجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل يا رب قبره حفرة من حفر النيران على هذه النيات كن صالحا جامعا لخير الدنيا والآخرة وإلى حضر محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saderenge ngaji kitab kula nyuwun dumateng Al Habib Fahmi bin Hamid Assegaf untuk sedikit memberikan mauidhah kepada kita semua untuk bekal kita mendekatkan diri kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد Sayyidul Mursalin wa Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sesepuh bini sepuh yang kami hormati, yang kami muliakan, terlebih kepada beliau Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad Al-Jufri, Al-Habib Saleh Maulad Dawilah, dan seluruh habaib yang demi menyingkat waktu tidak perlu Al-Faqih sebutkan satu persatu tanpa mengurangi sedikit pun rasa ta'zim dan takrim Al-Faqih kepada beliau semuanya. Yang jelas mudah-mudahan barakah daripada salawat, daripada hadirnya kita saat ini, mudah-mudahan mereka semuanya, beliau semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin Al-Faqih sampaikan pada kesempatan yang mulia saat ini, cuman sekedar ingin memberikan satu kewajiban. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang hak dan saling memberikan nasihat dalam urusan kebajikan serta urusan kesabaran, dan juga melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, balligh anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Maka Al-Faqih beranikan diri untuk berdiri ada di hadapan antum semuanya, yang mudah-mudahan menjadi satu yang manfaat, menjadi satu hal yang barokah, menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, syahidan lana la syahidan alaina, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala menahkan kita untuk melaksanakan salat, wa aqimus shalah, atau dalam ayat lain aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat itu sebagai tanda bahwa kalian ingat kepada aku, timbul satu pertanyaan, Allah perintah kita salat, Allah salat enggak? Enggak. Allah enggak mungkin salat. Allah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Satu-satunya sesembahan buat kita yang patut, yang layak, yang wajib untuk kita taruh dahi kita, tempat yang kita hormati, tempat yang kita jaga, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian sebaliknya, Allah berarti juga harus salat karena Allah merintah kita salat, enggak. Allah memerintahkan kita zakat. Wa atuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan lain-lain sebagainya. Allah pun juga enggak zakat walaupun Allah Maha Kaya. Allah perintah kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah pun juga tidak puasa walaupun Allah enggak makan enggak minum, tapi bukan dalam rangka ibadah, untuk menunjukkan kemahahebatan, untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah mukhalafatun lil hawadith, beda dengan makhluk. Manakala makhluk butuh makan, manakala kita sebagai makhluk butuh minum, Allah puasa dalam artian Allah enggak butuh makan mulai dari dulu sampai kapanpun, Allah minum mulai dari dulu sampai kapanpun. Malah sebentar lagi ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mereka berangkat haji, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf ada di Arafah, tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak tawaf, Allah Subhanahu wa taala enggak sa'i, Allah Subhanahu wa taala tidak wukuf di Arafah. Allah adalah Allah, kita sebagai makhluknya Allah ibadah kepada Allah, tidak demikian dengan Allah. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada kita Di dalam firman-Nya yang semuanya insyaallah kita sudah hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu, sampaikanlah salawat, wasallimu, dan haturkanlah salam. Taslima, taslima maf'ul mutlak, menunjukkan arti sebaik-baiknya salam, sebagus-bagusnya salam. Ini perintah buat kita. Malah dikatakan oleh ulama wajib kita untuk salawat minimal sehari 5 kali di dalam salat. Ini perintah. Timbul satu pertanyaan, kalau Allah perintah kita salat, Allah enggak salat. Allah perintah kita zakat, Allah enggak zakat. Allah perintah kita puasa, Allah enggak puasa. Allah perintah kita untuk melaksanakan haji, Allah enggak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk menghaturkan salawat dan menghaturkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah salawat apa tidak? Salawat. Innallaha. Enggak cukup cuman Allah subhanahu wa ta'ala serta para makhluk yang lain selain dari antara kita adalah para malaikat, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghaturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang betul-betul ingin ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bahagialah kita ketika kita dipilih. Ketika kita dipilih murni karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gak pernah minta untuk menjadi umat beliau, kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau. Kita pilihan. Buktinya banyak manusia yang lain, miliaran manusia yang lain, atau bahkan triliunan manusia yang lain yang tidak ditakdir untuk menjadi bagian daripada kemuliaan umat Rasulullah. Banyak hal yang kita dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah melalui wasilah wasithah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan predikat, kita mendapatkan status kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita menjadi sebaik-baik umat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita bukan menjadi umat Rasulullah, kita belum tentu menjadi umat yang terbaik. Karena itu dikatakan di dalam burdah, Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan apa? Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, otomatis kita ini menjadi umat yang termulia. Kalau kita bicara surga, kita sebagai umat yang termulia, pasti jatah kita besar untuk masuk surga. Berapa jatahnya kita sebagai umat yang termulia ini? Berapa jatahnya kita? Dikatakan 2/3 dari 120 saf yang Allah sediakan ada di surga miliknya kita. Satu generasi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2/3-nya, 80 saf. 80 saf. 40 saf sisanya milik umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, 40. 40 buat bacaan. Oleh beberapa mungkin ratusan generasi umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk satu generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sediakan 80 saf. Tahu enggak besarnya surga itu? Wasi'al ardh was-samawat. Luasnya seluas langit dan bumi. Artinya sejauh mata kita memandang enggak kelihatan batasnya, walaupun ada batasnya itu surga. Ada batasnya, cuman kita enggak kelihatan. Kita lihat paling kanan, gak kelihatan. Siapa yang paling ujung, gak kelihatan. Kita lihat paling kiri, kita lihat paling depan, kita lihat paling belakang, gak kelihatan. Saking luasnya, jatahnya kita 80 saf itu. Karena status kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu Bani Israel, kalau mau mereka itu taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kembali taubat begitu saja, harus ada ibadah yang harus mereka lakukan. Salah satunya jika mereka ingin kembali dan taubat dan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka harus bunuh diri. sebagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa idza qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadzikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Musa pernah ngomong sama umatnya, umatku, kamu sudah zalim. Kamu sudah berbuat semena-mena dengan mengambil anak sapi sebagai tuhanmu. Kalau kamu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri kamu. Bunuh diri kamu. Di dalam tafsir As-Sawi dikatakan tidak kurang dari 70 ribu umat Nabi Musa alaihissalam saat itu yang membunuh diri mereka sebagai langkah untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan demikian, solawat bisa menjadi perantara diampuni dosa kita. Istighfar juga demikian. Penyesalan cukup, enggak ada kita harus bunuh diri segala. Bani Israel itu bahkan kalau mereka maksiat di malam harinya tidak mereka keluar rumah kecuali sudah ada tanda di dalam rumahnya, dikatakan di situ fa'ala hadza sahibul bait kadza wa kadza. Ini yang punya rumah semalam sudah maksiat berbuat begini dan begini. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Enggak nunggu di akhirat, di dunia sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Anak tahu aib orang tuanya, murid tahu aib gurunya, adik tahu aib kakaknya, dan seterusnya. Kita setiap hari maksiat, maka otomatis kalau kita menjadi umat Nabi Musa pada saat itu, menjadi Bani Israel, setiap hari akan muncul tanda maksiatnya kita. Tapi karena kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat, enggak pakai bunuh diri, maksiat sebanyak apapun enggak dibuka saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, kalau kita dikatakan kumpul seperti ini dikatakan salah, padahal kita sudah banyak mendapatkan segala hal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kumpul yang bagaimana yang dikatakan benar? Kita kumpul saat ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berterima kasih, balas jasa, balas budi kepada Rasulullah, walaupun ini belum cukup, jauh daripada apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Ini hanyalah balas jasa. Dan juga kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita puji beliau, kita sanjung beliau, secara tidak langsung kita puji Allah. Enggak mungkin kita puji satu makhluk sang khalik enggak senang. Enggak mungkin. Ketika kita puji, ketika kita sanjung seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga akan memancing ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dipuji adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai? Gambarannya begini. Panjenengan datang ke rumah saya bertamu. Tok tok. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Fadal, masuk. Ngomong, kopi apa teh? Kopi, Bib. Oh ya, kopi. Saya bikinkan kopi. Ngambil lepek, taruh cangkirnya, kemudian racik kopi, teh mungkin dikasih jahe di situ, diudek, lidik, selesai. Saya bawa pan. Monggo, jenengan unjuk. Mudah-mudahan enak. Diminum sama sampean. Bib. Enak, Bib, kopinya, Bib. Mantep racikannya, Bib. Yang tadi kedinginan anget, Bib. Oh, Masya Allah. Si tamu bukan muji saya, muji kopi saya. Kopinya enak, kopinya mantep, luar biasa. Bukan bilang, Beb, sampean enak kalau bikin kopi. Beb, sampean kalau ngeracik hebat, komposisinya bagaimana. Enggak. Bilang kopinya sampean enak. Kira-kira saya kampleng apa saya kasih kopi lagi kira-kira kalau habis. Tambahi. Oh ini tamu yang baik. Mas Yopahit ngomong enak, bis. Enak, Beb. Dia muji sesuatu yang saya buat, masa saya enggak senang? Kita kumpul saat ini, banyak niat yang bisa kita atur. Niat kembali kepada Allah, niat taubat kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat mempertebal rasa cinta kepada Allah. dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita saat ini termasuk di dalam niatnya adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis kita juga memuji yang menciptakan itu pasti. Kalau kita katakan kalau kita lagi TK dulu gimana? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Apa terusannya? Alangkah indahnya pembuatmu apa? Siapakah yang membuat itu, kan sebetulnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman pelanginya yang dipuji. Maksudnya siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita kumpul saat ini gak nyanyi pelangi-pelangi, nyanyikan sholawat, muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilang bid'ah, dibilang salah, syirik, masuk neraka. Cik Rasulullah kumpul, adem kayaknya ini. Jaketan, ya jaketan, sampai enak jaketan. Kalau saya jaketan ya lucu. Gak ketok awak wis kuru kok ini ya. Jaketan wis gak ketok wis. Belan-belani mungkin ada yang dari kota, dari Malang jauh-jauh ke sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena siapapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba misalkan majlis Maulid wa Ta'lim Ar-Ridwan bukan untuk selawatan, ada yang datang kira-kira? Gak ada. Tapi karena majlis Maulid wa Ta'lim Ar-Ridwan yang diadakan di situ adalah selawat, memuji dan menyanjung Rasulullah, banyak yang datang, berani berkorban, kadang bawa anak berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Belan-belani. Masa kita seperti ini dikatakan min ahlin nar, masuk neraka. Nah, ini hati-hati. Wallahu a'lam, mudah-mudahan di daerah sini enggak ada orang semacam itu. Cuman minimal ini adalah bekal buat kita ketika ada satu orang mengatakan majlis semacam ini adalah salah, majlis semacam ini adalah justru mengantarkan kita ke neraka, kita punya bahan, kita punya jawaban untuk membentengi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sudah turun-temurun, yang daripada Wali Song secara turun-temurun dari zaman ke zaman telah kita lestarikan sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan satu manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kumpulnya kita saat ini juga disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di akhirat kita pun juga dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Jazakallah khair Al-Habib Fahmi bin Hamid As-Sagaf khairul jazak. Terima kasih. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan yang setimpal atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua di malam yang mulia ini. Amin ya rabbal. Sakderenge ngaji iki wonten surat nyuwun barokah Fatihah kepada anak-anak yang malam ini diakikoi wonten 1 2 3 4 5 6 7 8 kabeh lanang kanok wedoke. Dadi nek kambing 1 kambing 2 dipingno 8 16. Tapi memang modele jare ini Tirta Yudha niki tempat kulaane kambing. Dados mungkin masya Allah malam ini ada beberapa anak-anak saudara kita yang diakekai. Wonten namine Adiyat Zainul Amin, Ananda Rendi, Ananda Torik Ainul Hakim, Ananda Anggun Aurelia, Devi Kholisul Amalia, Lili Maisaroh, Rabni Atim bin Sulaiman, wonten malih niki Jack Quiline, Alexandria Adi Ningkanaya. Iki wong dampe tepung Prancis sih. Gua ya tok. Mugi-mugi niki ingkang namine disebutaken pun ditulis niki insyaallah dados anak sing soleh lan soleha, anak sing bakti nang wong tuane lan saged dibanggakno kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mangke yaumil kiamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah minggu yang lalu, hari Senin yang lalu, kita memulai bacaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Maka saat ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niki zikir yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap perbuatan yang baik. Maka neneku sang penulis memulai kitab Bismillah pertama mengikuti Al-Qur'an, sebab teng Al-Qur'an niku tiap surat dimulai dengan bismil kecuali surat Taubah. Teng Al-Qur'an niku surat wonten pinten? 114. Semuanya dimulai dengan bismillah kecuali surat Taubah. Berarti di Al-Qur'an bismillah ada berapa? 100. Iya, Anda salah. 114 tetap di permulaan ayat, di permulaan surat dimulai dengan bismillah kecuali surat Taubah, tapi tengah-tengah surat Taubah niku wonten bismillahirrahmanirrahim. Dados jumlah bismillahirrahmanirrahim teng Al-Qur'an wonten 114 tetep. Mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah dan sabda beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajdam. Dawuh Kanjeng Nabi, setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat kalau tidak dimulai dengan bismillah niku koyok kewan sing buntute pedot, atau menungso sing tangane atau sikile pedot, utawi wonten menungso sing kena penyakit namine judam, lepra. Intinya dari semuanya adalah naqisul barokah, kurang barokah nek boten dimulai dengan bismillah. Bismillah niki termasuk zikir yang istimewa. Nah, kitab Tauhid niku disebutakan tidak ada zikir yang terkumpul di situ tiga nama Allah kecuali di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah namine Gusti Allah, me Allah niku alhamdu bukan. Nih. Subhanallah namine Gusti Allah, me Allah niku. Allahu Akbar ya Allah. Tapi bismillah tiga nama Allah. Bismillah Allah Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman namine Gusti Allah, Ar-Rahim namine Gusti Allah. Hanya ini satu-satunya zikir yang singkat, satu mempunyai tiga nama Allah. Mangkane niku kalau dikatakan bahwa semua yang dimulai dengan bismillah niku barokah, ya. Semua yang tidak dimulai dengan bismillah itu kurang barokah. Maka yang dimulai dengan bismillah niku pasti dibarokai Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sedaya amal sing sae dimulai dengan bismillah insyaallah barokah. Amin Allahumma. Setiap mau apapun kita jangan lupa untuk membaca bismillah. Allah akan menjaga amal kita dan memberkahinya. Wonten kitab namine Nawadir, niku disebutaken tentang riwayat seorang wanita yang tiap saat berbuat apapun bismillah. Badhe masak bismillah, badhe gawe kelambi bismillah, nyoplok kelambi bismillah, semua bismillah. Maka suatu saat lelaki atau suaminya ini kurang baik, ingin mencari celah untuk menuduh istrinya sebagai seorang yang buruk alias pencuri, agar mau ditalak dan dia mendapat hujah bukti yang kuat untuk keluarganya dan masyarakat. Akhirnya suatu saat suami niki titip nang ngene istrine, aku titip duit niki ndek ndek lemari, kemudian ojo sampai ilang ya, tilung dekek ndek lemari ojo sampai ilang. Istri tadi itu mengemban amanah suami, diambil uang tersebut dilebokno lemari, dikunci, kuncine diperintah nombik suami ini dekek ndek dhuwure lemari. Setelah pergi ke pasar istrinya, yotrone niku dipendet pak, diambil uang tersebut, dikunci, dibuka, diambil uangnya, ditutup, kemudian duit itu dilebok nang ini sumur. Wis golek ono saiki duit itu, gak bakal nemu kon duit nang sumur dilebok nane. Pun ngoten sumur niku jeweru isine toyone niku seketik, wis gak bakal mungkin. Kemudian suami tersebut mulai cari perkara. Iki bojoku khianat, iki bojoku mboten amanat, tak titipi duit diilang no, wis aku gak percaya mbek bojoku. Dipanggil mertuane, dipanggil tetangganya, niki lho bojoku tak titipi duit, kon tak titipi duit napa mboten nggih. Kenapa kau hilangkan uang tersebut? Dibilang mana yang hilang. Kemudian saya barusan melihat di lemari enggak ada uang tersebut. Loh, katanya ada uang saya yang naruh, bahkan saya yang ngunci. Niki badhe di fitnah ambek bojone. Akhirnya kata wis ngene, sampean jupuk, nek memang wonten sampean jupuk. Dibuka lemari tersebut, subhanallah, uang itu kembali di tempat semula yang beliau meletakkannya. Kaget bojone, malah bojone sing kisinan ingin menuduh, malah justru dia yang akhirnya terbuka aibnya. Suami bertanya, kok iso balik duit niki? Terus terang mawon duitku tak uncalno nang ngene sumur. Kata beliau, saya sendiri enggak tahu. Tapi kula niki setiap amal ibadah ataupun amal apapun memulai dengan bismillah. Saya taruh, saya baca bismillah, tak titip no Gusti Allah. Subhanallah niku terus akhirnya tidur ketemu mbek malaikat, jare malaikat, mbak berkate sampean niku mau bismillah, Allah memanggil saya waktu itu dan berkata balik no, uang yang diletakkan di sumur niku balik no, insya Allah ini karena berkat kejujurannya dikembalikan tersebut, dan ketika dibuka ada dikembalikan oleh malaikat pada tempatnya. Dados nek kula kali panjenengan kepingin barokah ndekek sepeda montor niku bismil cek gak kilangan nggih, ndekek sepeda montor bismillah, tapi sing repot dek dampit iki wis maca bismillah sik ilang ya sepeda montore. Dadak no malingi nyolongi ngomong bismillah pisan. Niki maling lek lulusan pondok ya ngoten niku. Bismillah itu memberkahi semua hal. Atel apa-apa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mulai segala hal dengan bismillah. Maka itu Allah memulai setiap surat dengan bismillah. Kanjeng Nabi mengajarkan kita memulai segala hal kebaikan dengan bismillah. Bismillah ini laha ahkam, mempunyai hukum. Kadang bismillah ini hukumnya wajib. Kayak nek maos surat Fatihah teng sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Madhab Syafi'i mengatakan wajib. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib tapi tidak dikeraskan. Makanya nek panjenengan ningali teng TV niku wonten sing sembayang mboten nggih, mboten maos bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Iku bismillah sirron. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal tetap mengatakan bismillah wajib tapi bismillah ini kok alon-alon. Dados ngoten niku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dados alhamdulillah sing banter. Nek mazhab Syafi'i kabehne banter bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, maaf Ibnu Arabi, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi, beliau mengatakan man wasolal basmalah bilhamdulillah, barang siapa nek sembahyang disambung bismillah ambe alhamdulillah, insyaallah aman saking azab azab nerakane Gusti Allah. Amin Allahumma. Terus nek saged disambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, sambung nek mboten saged ya bismillah kemudian alhamdulillah niku. Lah kok ya wonten kadang-kadang delok TV dikirone gak atik bismillah terus ngimami ndek langgar melok-melok alhamdulillahirabbil alamin jenggukne teko mburi. Mulai ngomong lho iku lho ndek Mekah. Mekah ndi kon sing gak paham, kon gak mudeng. Di Mekah itu bismillahnya pelan, duduk gak kaya bismillah kaya sampean. Makane iki ngaji niki penting. Nek panjenengan nggih ngoten nek wonten tiyang niku gak ate bismillah, oh niki bismillah niku sirron. Insyaallah bismillah niku pelan-pelan. Maka bismillah niku wajib teng salat, sunnah fi kulli amrin dzibalin, segala perbuatan yang baik itu mulai dengan bismillah, asal bukan yang haram, bukan yang makruh, dan bukan yang safasifil umur. Duduk segala sesuatu sing kurangi buang sampah, ngrogo-ngrogo WC mbek bismillah. Nek gak tepak niki. Ini namanya safasifil umur. Perkara yang kurang baik jangan dimulai dengan bismillah, ojo. Nggih. Merseni selokan niku mbek rusuh-rusuh ngomong bismillah tidak. Itu enggak benar. Tatos bismillah hukumnya wajib teng salat, sunnah di segala perbuatan yang baik. Pada mangan bismillah, mau pakai baju bismillah, sing nyekel hadroh nggih ngoten ati buka bismillah, sing ati melem di mburi niku nggih ngoten supaya gak ngantuk ngomong bismillah nggih. Brukutan nek mburi niku rahim niku. Gak maca bismillah wae rahim iki. Jenenge tok rahim tapi gak ana rahmane ya ngene iki. Nggih. Baca bismillah. Semuanya iku barokah. Subhanallah. Kita akan tahu keajaiban bismillah, keberkahannya di setiap perkara yang kita mulai. Bahkan ketika berkumpul suami istri juga gitu, disunahkan baca bismillah, dijamin barang siapa yang baca bismillah dan kemudian doanya Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana, insyaallah anak turun yang nanti dilahirkan pun dijauhkan oleh Allah dari godaan setan. Alhamdulillah. Sunnah wonten mubah. Mubah niki karena gelil mata, segala sesuatu yang mubah. Kayak napa mindah jajan bismillahirrahmanirrahim. Niki kan kurang apa? Tidak ada hal yang apa? Yang dianjurkan syariat, sesuatu yang mudah. Tapi ya tetap hukumnya mubah sebab bismillah niku zikir. Maka enggak apa-apa sudah. Kemudian ada yang mengatakan yang selanjutnya yang keempat, hukumnya bismillah niku makruh pada sesuatu yang makruh. Kayak napa sing makruh kanat fi syaib, kayak wonten tiyang niku kepengin jabuti wan. Jabut wan niku hukume makruh. Uban itu di niki hukume makruh. Kalau yang mengatakan bismillah rokok itu hukumnya makruh. Nek sing ngomong rokok niku hukume haram, ya ngomong bismillah nanti hukumnya enggak boleh dan haram. Segala sesuatu yang makruh itu jangan dimulai dengan bismillah. Nanti bismillahnya juga hukumnya makruh, kurang baik. Segala hal yang makruh tersebut. Kemudian yang terakhir haram. Bismillah niku ngomongi haram, ngomong bismillah haram pada perbuatan yang haram. Ini ku mau long men remi gawe duwe mana judi nanti ndekek bismillahirrahmanirrahim. Menang lho delana. Barokah nih gara-gara bismillah. Barokah dengkulmu ya. Geblek niku memang. Sebagian ulama dalam kitab Fathul Alam disebutkan bahkan perbuatan yang makruh itu kalau dimulai dengan bismillah jadi haram. Yang makruh niku lho Pak, ojo sing haram, sing makruh dimulai dengan bismillah itu jadi haram. Ini ada sebagian ulama berkata seperti itu, tapi yang mu'tamad mengatakan makruh juga. Kenapa kok mengatakan haram? Perbuatan yang enggak dianjurkan syariat kok malah justru dimulai dengan nama Allah. Wes tambah iku ngenyek namine Gusti Allah haram. Sing makruh niku lho dimulai bismillah hukumnya haram. Napa maneh sing haram dimulai dengan bismillah? Ini bisa-bisa kalau sengaja untuk ngenyek Gusti Allah. Ngenyek niki apa? Menghina Gusti Allah haram plus murtad. Nanti ngombe ngekubang topi miring itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nek perlu maca rotip pisan mon. Lho ngati mabuk niki lho, ritsun min amali syaitan dimulai dengan bismillah. Niki nek nglakoni kaya ngoten ngomong bismillah haram ngombene haram. Nek niate ngenyek bismillah ngarepe koncone malah ngenyek, naudzubillah bisa murtad keluar dari agama Allah, naudzubillah min dalik. Nih, niki. Apa yang dikatakan ulama dalam keutamaan bismillah. Makanya niku beliau memulai kitabnya ini pertama kali dengan ibtidak yang hakiki, yaitu kata bismillahirrahmanirrahim. Terbukti bismillah ikhlas. Kitab niki diwaca kula kali panjenengan. Nggih para hadirin, kitab niki dimaos nggih. Sing gawa kitab. Ana wong gak gawa kitab niku ya Allah. Ngaji bondo bendera tok arek-arek. Berangkat teko omah kitabe ketinggalan, bendera gak ketinggalan. Wonten sing ndek mburi iku tak delok mulai mang bendera tangan kanan, Ji Samsu tangan kiri. Niku jenenge madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Mestine niku nggawa bendera syiar Kanjeng Nabi, kemudian nggawa kitab nggih syiar Kanjeng Nabi, warisan Kanjeng Nabi Muhammad. Sing tasik dereng beto kitab kula nyuwun nggih, ndang cepetan tuku kitab, murah regone. Wis enggak duwe dhuwit teko nang aku wis tak kei mbek aku. Nggih. Tapi sing penting ngaji yo gak popo tak bayari. Nggih. Niki keutamaannya besar. Regane pira sih rek? 10.000 larangan Ji Samsu. Gudang garam pira regane? 13.000, 12.000. Sedina entek diobong. Lah iki masyaallah diwaca tahun-tahun gak entek manfaat. Ngono sik kadang-kadang mbek arek-arek sik dinyange kru ning mburi niku. Gak iso 5.000. Wis ana sing nyenyang jejelno ae kitabe ku wis. Ngene carane kapan sugene majelis iki rek utang tok ae. Dodolan dinyang mbek arek-arek. Pun ngoten wong ndampe itu ya ngono, kadang-kadang berangkat sandal lelek muleh nggih sepatu mare. Masya Allah, niki nawaitu nyolong lillahi ta'ala, nawaitu ngaji lillahi ta'ala. Makanya malaikat itu sampai bingung ki opo dilebokno ndi wong iki rek. Bismillah itu kebesar, berangkat ngaji Ar-Ridwan bismillahirrahmanirrahim lancar insyaallah perjalanan tidak akan ada apapun. Masya sing jenenge bensin nate entek niku wis murup delon ah murup terus tapi tetap sampai tapi gak iso mule mari ngono. Wis iku barokah bismillah, tapi gak bondo ya ngono iku. Mestine nggih nggawa dhuwit tuku bensin bismillah. Oh bondo bismillah tok bonek iso wis menah bondo nekat berangkat ae wis rek. Ngene iki. Ngaji beto bismillah. Semuanya nggih beto kitab kemudian mau membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau naik sepeda motor nanti pulang, ada yang bawa mobil, bismillah starter, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Panjenengan coba, panjenengan buktekno, panjenengan praktekno keutamaane bismillah niki. Segala hal bismillah. Hakikatnya bismillah ini apa sih? Bismillah niku kan jar majrur. Ro kan jar majrur. Longap lungo ya Allah. Gak tahu mondok iku apa gak ro jar majrur iku rek ya tak kandhani. Wonten kaya gedang bunder ngono lho. Betul. Wis tunggale menjes. Bismillah itu ada kaitan, ada perkataan yang bisa di sebelumnya atau sebelahnya. Ai bismillahirrahmanirrahim abtadi'u ta'lifi abtadi'u kitabi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Menyayang, aku mulai penulisan kitabku. Iku nek pas maca. Nek sampe nyetir sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya dengan membawa nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim, aku mulai perjalananku. Semua ate mangan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku mulai makanku. Kita kaitkan semua perbuatan kita dengan nama Allah. Ya makane barokah. Karena kita kaitkan ini semua dengan zat yang maha kuasa, zat yang maha besar dan maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah, bismi itu bak itu artinya dengan, isim itu mustaqun minas sumu wa huwal ulu wal irtifa artinya tinggi. Dengan nama Allah alamun lidzatil wajibil wujud di jami'il kamalat. Ini nama yang hanya untuk Allah. Enggak ada orang namanya Allah. Wonten ndampe jenenge sapa Allah. Gak oleh rek dosa. Nek Rahman sik ngena, Rahim sik oleh. Tapi nek wis nggih jeneng Allah ini hanya khusus nama milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh yang lain menamakan diri dengan itu kecuali ditambahi abdu. Jadi Abdullah hambane Gusti Allah. Nih. Allah Ar-Rahman al-mun'im bijala'ilin ni'am, Ar-Rahim al-mun'im bidaqa'ikiha. Rahman itu diambil dari kalimat rahmah. Ya. Artinya riqatul qalb, lunaknya hati, belas kasih. Yaktazi at-tafaddul wal ihsan, hingga karena belas kasih dia jadi berbuat yang loman. Rahman itu artinya adalah yang maha pengasih, penyayang dan memberi. Rahman bi Rahim niku artine padha lho rek. Artinya sama. Hanya dalam bahasa Arab itu ada tekanan. Kalau Rahman itu kenikmatan yang besar seperti mata, telinga dan lain-lainnya, tapi kalau Ar-Rahim kenikmatan yang lebih terperinci lagi seperti orang yang mendapatkan mata yang tajam, telinga yang kuat, itu adalah pemberian sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengaitkan semua perbuatan kita kepada Allah yang Maha memberi nikmat besar maupun kecil, yang begitu besar maupun yang terperinci, hingga akhirnya amal perbuatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ayo para hadirin, pun mulai niki sakniki nggih. Pun sumerap kula kali panjenengan ungu nuwata tiba bismillah niku. Kita belum bahas alhamdulillah bismillah tok ae. Ya, bismillah niki nek disampaikno syarah atau jabarannya begitu panjang. Seorang ulama Al-Habib Abdurrahman bil Faqih Allamatud Dunya, dan ada lagi seorang ulama seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Nek umpamine aku niki mensyarahkan bismillah keutamaannya, maka 70 onta itu akan dipenuhi kitab tentang keutamaan bismillah." Ini, jadi apa yang saya sampaikan ini mek sak tetes. Kak sampai mana? Ini sak tetes tok dari besarnya keutamaan bismillah. Bahkan dikatakan di Al-Qur'an, Al-Qur'an iki nggih para hadirin, Al-Qur'an pirang juz Qur'an iki. Pirang juz? Tolong 30 kan? Lek Qur'ane wong dampit ngene pira juz iki? Nggih, 30 kan? 30 juz sak Qur'an kuwi ya, Pak ya. Intinya itu cuma ada di surat Al-Fatihah. Qur'an 30 juz itu intinya di surat Al-Fatihah. Kehebatan surat Fatihah niki, Pak. Dan surat Fatihah intinya ada pada bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdurrahman bil Fakih Alamatul Dunya seminggu ngaji dengan para ulama yang ada di Zabid mek ngungkap tentang keutamaan bismillah. Kepingin mensyarahkan alhamdulillah surat Fatihah mentok sampai bismillah gak mari-mari. 7 hari berturut-turut nerang non iku Pak Gamari-mari. Masya Allah, luas ilmu beliau dan besarnya keutamaan bismillah. Tentu sirnya rahasia Al-Quran pada surat Al-Fatihah, sirnya surat Fatihah pada bismillah. Dan ada lagi yang mengatakan sirnya bismillah justru pada bak, yaitu ketika Allah menitikkan titik di bak tersebut, permulaan daripada Allah menciptakan alam semesta. Makanya ini ku ayo monggo berhadirin ini. Jangan lupa untuk baca bismillah dalam segala hal. Insya Allah Gusti Allah maringi barokah sing kathah kula lan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Nggih, iku pomene sing diburi ngantuk-ngantuk. Nggih, turu gak apa-apa ngomong bismillah sik pokoke ya. Nggih. Insya Allah kula kali panjenengan diparingi ilmu ingkang manfaat. Terus iling-ilingan niki pokoke Dik Tirta Yudha Dik Dampit ngaji ning lapangan bal-balan niku tentang bismillah. Nah, iling-ilingan insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, niki ingkang saged kula sampaikan nyuwun dumateng Habib Abdul Qadir untuk membacakan doa dia ulami pada beliau fadhil. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعاه لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وزير الفالحة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وجميل وجميل وجميل ولم يكن الهدى